Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham, innallaha kāna 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlu qawlan sadīdā yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah atau tanggal 1 Februari 2020. Dan ini hari Sabtu pagi. Dan insyaallah besok pagi akan ada banyak orang yang menikah dengan mengepaskan hari yang diyakini sebagai hari baik, karena 02 02 2020. Allah Akbar. Ini termasuk apa? Tatoyur, ya, ngepaski tanggal, tanggali api. Itu juga termasuk tatayur. Nasallahu alaihi. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Ad-Durus Muhimmah li Ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita masuk pada halaman 59 PDF-nya, aslinya halaman 63. Ini kaitannya dengan bagian masih tentang arkanul iman, menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Kaitannya dengan iman itu, kemarin kita sudah bahas tentang hadis yang sahih, yaitu innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu al-khaliqu fas'adullaha an yujaddidal imana fi kulubikum. Iman itu bisa usang seperti usangnya baju kalian yang usang. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian. Hadisnya riwayatkan Imam Hakim dan hadisnya disahihkan oleh Syarbani dalam Silsilah Shahihah nomor 1585. Zakir. Nah, kemudian di sini kaitannya kemarin kita membahas tentang wa fi asna'i hadhihi surah Ini kaitannya dengan masih surat Al-Baqarah, dari awal hingga akhir semuanya tentang tauhid. Kemudian kita membahas di sini wa hadza, ya. Sampai sini ya. Wa hadza toh. Wa hadza kulluhu mimma yubayyinu lana makanata hadhihi al-usul. Ini semuanya termasuk apa-apa yang ya penjelasan kepada kita tentang makanata hadhihi al-usul, tentang kedudukan, tentang usul iman ini. Kenapa? Fafutihat suratul Baqarah bi usul iman wa khutimat bi usulul iman. Ini kaitannya dari penjelasan sebelumnya. Pekan sebelumnya kita membahas bahwasanya surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah itu diawali dengan usul iman dan diakhiri dengan usul iman pula. Usul iman maksudnya di sini adalah pokoknya iman. Di mana di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ini tentang iman kepada Allah, iman kepada hari, ya, iman kepada ghaib, ya, dan juga iman kepada apa yang Allah turunkan. Dan di sini kaitannya wa hadza kulluhu, ini semuanya tentang penjelasan tentang dari surat Al-Baqarah, ya, bahwasanya awal surat Al-Baqarah itu usul iman dan di akhir itu usul iman. Ini menunjukkan tentang apa? Kedudukan hadil usul, kedudukan tentang usul iman ini. Wa idhama sya'niha, dan agungnya keadaannya usul iman ini. Wa rif'ata makanatiha, dan tingginya kedudukannya. Wa anha asasun yakumu alaihi dinullahi tabaraka wa ta'ala. Tentang usul iman, tentang pondasi iman, ini adalah asasun, sesuatu yang mendasar, yang basic, yang harus di, yang harus ada. Yakumu alaihi dinullahi, dengannya tegak adanya usul iman ini, maka agama Allah itu menjadi tegak. Wa fi hadis Jibril masyhur, dan dalam hadis Jibril yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal tahun berapa? Hah? 13. 23, Mas. Iya. Nah, kalau tambah 50, tambah 50 anaknya. Ya, jadi hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, lama sa'ala Jibril alaihi salam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang iman. Akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Artinya iman itu apa toh? Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, di sini ketika Malaikat Jibril bertanya tentang iman itu apa, kemudian Nabi SAW menjawab, antu'mina, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Takdirul jumlah, jumlah yang seharusnya di, harusnya apa? Antu'mina billahi wa antu'mina bil malaikatihi, bi malaikatihi, itu diganti, jangan membuka yang itu, itu sangat berisik sekali. Ya wis. Allahumma musta'an. Jadi antuk mina billahi, dan juga kalau ada wa maka dia sebagai ataf dari sebelumnya, penghubung sebelumnya, di mana perangkat-perangkat sebelumnya tidak perlu disebutkan secara lengkap karena sudah mengikuti hukumnya. Jadi antuk mina billahi, wa antuk mina bimalaikatihi, wa antuk mina bikutubihi, wa antuk mina birusulihi, harusnya seperti itu. Tapi itu panjangan mas, ya kepanjangan. Buat orang Arab itu tidak cocok, mereka lebih senang untuk ya ringkas, praktis, ringkas, supel. Ya, sehingga di sini ditulisnya apa? Antuk mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ya, wa tu'mina, tidak disebutkan wa antu'mina. Antum lihat bahasa Arab lagi mas. Jadi wa tu'mina, tidak ditulis wa antu'mina. Jadi bahasa Arab itu anti pengulangan. Tapi untuk memahami bahasa Arab harus diulang-ulang. Di bahasa Arab itu tidak suka untuk diulang-ulang kontennya. Tapi agar antum faham konten bahasa Arab harus diulang-ulang. Ya. Jadi watu mina, ya seolah-olah itu asalnya takdirnya adalah wa antu mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir Allah azza wajal baiknya maupun buruknya. Dan di sini kita sudah fahami bahwasanya kata-kata khairi wa syarrihi ay indan nas, amma indallah kullu takdir indallahi khairun, seluruh takdir di sisi Allah itu adalah baik, di sisi manusia itulah menjadi baik dan buruk. Karena kenapa di sisi Allah itu baik? Karena Allah azza wajalla tidak mungkin dengan takdirnya itu mendolimi hambanya, dan dolim itu diharamkan ya atas Allah azza wajalla, sebagaimana hadis yang panjang di dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24, inni haramtu dhulma 'ala nafsi waj'altahu muharraman bainakum fala tadzalamu, aku jadikan haram ya kedzaliman atas diriku, dan aku menjadikan haram pula bagi kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ya. Fadakara salawatullah wassalamuhu alaihi usulal iman as-sittata, usulal iman as-sittata allati yakumu alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Anda bertanya kepada antum, kenapa disebutkan di sini fadakara salawatullahi ya wassalamu alaihi usulal imani as-sittata, kenapa tidak usulal imani as-sittati? Antum fahami dulu kenapa di situ ditulis di situ usulal imani as-sittata, bukan usulal imani as-sittati. Jadi di situ kenapa? Karena as-sittata di situ apa? Asalnya adalah al-usula as-sittata. Jadi sifat mausuf. Tapi al-usula di sini ditafsilkan dengan mudhaf-mudhaf ilaih, yaitu usulal imani. Faham tak? Faham. Seperti ini. Anda jelaskan memakai tulisan. Nah, kita melihat di sini. Faham tak? Nah, jadi Anda sebutkan di sini dulu. Bisa lihat usul al-iman nih, ini al-usula as-sittata, asalnya ini berarti apa? Al-usula as-sittata mudhaf mudhaf ilaih atau sifat mausuf? Sifat mausuf. Yang al-usul yang enam. Al-usul itu apa? Asal-asal. Maksudnya apa? Dasar-dasar yang enam. Paham sampai sini? Ini karena sifatnya al-usula di sini alif lam ma'rifah, sudah terdefinisi. Contohnya misalnya, Anda menyebutkan di sini Al-Kitabu. Kemudian di lain waktu Anda menyebutkan Kitabul Hadithi. Ini kedudukannya sama antara Alkitab, sudah terdefinisikan bahwasanya sebutkan Alkitab ya ini, bukan kitab yang lainnya. Faham? Makanya sebutannya, kenapa disebutkan Ahlul Kitabi, bukan Ahlu Kitabin? Karena kitab yang diinginkan di situ adalah Injil, orang sudah faham semua. Atau Alkitab di sini adalah Alkitab Al-Munazzal, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan sebut Ahlul Kitab adalah orang yang di luar Islam, yang mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Namun ini sudah menyelisih dari yang awal disebut Ahlul Kitab, karena imannya tidak ada manfaatnya sama sekali ketika mereka mengetahui ada Islam tapi tetap mereka kekeh, maka ibadah mereka tidak diterima, amalan mereka tidak diterima. Mereka adalah penghuni neraka apabila mati dalam keadaan kafir. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya adalah usulul imani sittata. Ini mudhaf ilaih, alaih, mudhaf ilaih, bukan alaih. Ya. Al-salahu. Karena antara iya dan tidak. Ana ngelingkut ini loh mas. Faya usulun tabi'un mana tadi? Ya. Nah ini. Ini kan usul al-imani. Fadakara. Dakara itu menyebutkan. Menyebutkan apa? Itu usul al-imani, bukan usul. Ana menukilkan yang ada di sini. Ya. Paham gak? Walaupun kalau ingin dijelaskan ya tetap situ harusnya dhammah untuk menjelaskan. Kalau di sini kita belajar yang ini menjadi usulah karena dia mudhaf ilaih dan ditambahkan apa? Mausufnya asittata. Ya. Dan di situ menjelaskan bahasanya apa? Usul al-imani asittata. Jadi bukan usul al-imani asittati. Ini salah. Karena dia mudhaf ilaih itu hukum asalnya adalah dia itu ma'rifah. Itu apa? Ma'rifah. Diketahui. Diketahui. Nah. Terus lanjutkan. Wa fi sunnati ahaditsa katsiratun. Di dalam sunnah tadi kaitannya dengan apa? Dari Al-Qur'an. Nah, di sini wa fi sunnati ahaditsu katsiratun jiddan tata'allaqu bitta'rifi billahi azza wa jalla wadzikri asma'ihi wa awsafihi wa 'izamatihi jalla fi 'ulah. Di dalam sunnah itu banyak ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang sangat banyak, jiddan, sangat banyak sekali, tata'allaqu bita'rifi billahi, yang menunjukkan tentang apa? Definisi, definisi iman kepada Allah Azza wa Jal, yaitu di mana Allah Azza wa Jal di sini adalah wa dzikri asma'ihi, dan menyebutkan tentang nama-namanya, wa awsafihi, dan sifat-sifatnya, wa idhamatihi, dan keagungannya. Jalla wa ulah, Allah yang maha tinggi. Ya, yang mempunyai kemuliaan dan maha tinggi. Wa ahadithu katsiratun, dan hadis itu banyak sekali. Tata'allaqu bil malaikati, berkaitan dengan malaikat. Wa dzikri awsafihim, dan menyebutkan sifat-sifat malaikat. Wa amalihim, dan amal-amalan mereka. Wa akhbarihim, dan pengabaran tentang malaikat. Wa wadha'ifihim, dan tugas-tugasnya malaikat. Wa ahaditsu katsiratun tata'allaqu bi dzikril kutub, dan ada hadis-hadis yang sangat banyak yang berkaitan dengan penyebutan kitab. Wa dzikril anbiya, dan menyebutkan para nabi alaihim salatullahi wassalamu, semua salawat tercurah kepada mereka. Wa ahadithu kathiratun fi wasfi yaumil akhir, jadi menjelaskan tentang sifatnya pada hari kiamat itu apa. Wa ahwali yaumil kiamati, ahwali yaumil kiamat, kehancuran yang terjadi pada hari kiamat. Wa usafil jannah, dan sifat-sifat surga. Wa nar, dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahadithu kathiratun fi dhikri tafasila, tata'allaku bil iman, jadi wa ahadithu kathiratun fi dhikri tafasila tata'allaku bil imani bil qadari, di situ jelaskan kenapa disebutkan wa ahadithu kathiratun. Ya, ahadithu itu jamak dari al-hadithu. Saya sebutkan ahadithu kathiratun, hadisnya banyak sekali. Fi dhikri tafasila, di dalam dikir. Dikir tentang apa? Tafasila, definisi, tafsir-tafsir, ya, detail, pendetilan-pendetilan yang tata'alaku bil iman bil qadar, yang berkaitan dengan iman, dengan takdir. Wasunnatu mali'atun, fasunnatu mali'atun, sunnah itu banyak sekali. Bil ahadith lati yubayyinu hadil usul al-adhimah wal ususa al-matinat lati yakumu alaiha. Ya, jadi di situ kaitannya hadis-hadis itu banyak sekali yang bisa tubayyin hadil usula, menjelaskan tentang usul yang ini, yang agung ini. Usul, ya, asas, pondasi-pondasi tentang al-matinata, pondasi-pondasi yang kuat, allati yakumu 'alaiha dinullahi, di mana agama Allah itu bisa tegak dengannya. Ya, kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari insyaallah, tentang wa aslu hadil usul al-imanu billahi. Insyaallah esok hari bi'inillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini, setelah ini kita belajar syarat